ليس الشديد بالصراع إنما الشديد الذي يملك من الشهوة من الغضب. طيب masuk pada hadis, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah SAW laisa syadidu bisur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bukanlah orang yang perkasa yang menang dalam gulat. Bisur'ah bi fathir ra, pengertiannya di sini adalah alladhi yasra'u an-nas katsira, yasra'u an-nas katsira, jadi yang banyak mengalahkan manusia dalam gulat itu bukan yang perkasa. Yang banyak mengalahkan manusia dalam gulat, innamas syadid, sesungguhnya orang yang perkasa, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Taib itu bisura'ah. Kalau bisura'ah ra' sukun, artinya alladhi yasra'uhu ghairuh, yasra'uhu ghairuh, orang lain itu mengalahkannya. Itu pakai apa? Pakai sukun bisur'ah. Itu orang lain yang mengalahkan. Kalau bisur'ah, dia yang banyak mengalahkan orang lain. Dan ini juga disamakan dengan kata-kata yang lain seperti humazah. Naam, humazah. Demikian pula lumazah. Apa tadi? Humazah, lumazah, hufadhah, khuda'ah. Enggak nulis, enggak bisa nanti. Kita ulang. Humazah, lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian hufadhah, hufadhah. Demikian pula khuda'ah, khuda'ah. Dan juga dhuhakah, dhuhakah. Untuk yang pertama humazah, lumazah, itu ada khilaf. Itu artinya sama-sama mencela. Akan tapi sebagian mengatakan bahwasanya al-humazah fi wajhi walumazah min khalfihi. Nah, humazah itu celaan langsung berhadapan dengan wajahnya. Tapi kalau lumazah dari belakang, itu ghibah namimah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya humazah itu bil fi'il walumazah bil qaul. Lumazah itu mencela dengan perbuatan. Kalau lumazah itu dengan ucapan. Adapun hufadhah jangan santai-santai tulis yang bagus. Hufadhah apa artinya kira-kira? Alladhi yaghdhabu an-nas katsiran, yang banyak memarahi manusia. Itu hufadzah. Bedakan antara hufadz dengan hufadz. Nah, hufadzah banyak memarahi manusia. Kalau hufadzah apa? Manusia memarahinya. Orang lain memarahinya. Ya ini banyak dimarahi orang. Kalau khuda'ah allazi yakhda'u an-nas. Yakhda'u an-nas. Banyak menipu manusia. Kalau khuda'ah orang lain yang menipunya, dia banyak ditipu orang lain. Khuda'ah. Kalau duhaka allazi yadhakun nas, yang banyak menertawakan manusia. Menertawakan manusia. Kalau duhka manusia yang menertawakannya. Taib. Dari sinilah Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tabrani, dulluni ala amal yudkhiluni al-jannah. Tunjukkan kepada saya amalan, dulluni ala amal yudkhiluni al-jannah, yang akan memasukkan saya ke surga. Rasulullah menyatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Nah, dengan tidak marah itu menjadi penyebab seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ada rincian. Marah sendiri, marah yang boleh, marah yang tidak boleh. Marah yang terpuji, marah yang tercela. Insyaallah akan datang. Kemudian ada seorang sahabi yang menyatakan, tidak disebutkan siapa namanya, tafakkartu bima qala fa'idal ghadabu yajma'u syarra kullah. Tafakkartu bima qal, aku memikirkan apa yang beliau ucapkan. Tafakkartu bima qal fa'idal ghadabu, ternyata marah itu yajma'u syarra kullah, mengumpulkan semua kejelekan. Ini kemarahan. Kenapa demikian? Li'anal ghadab yughayyir adh-dhahir wal batin wal qaul wal fi'l. Ini bukan ucapan sahabat tadi, tapi nah, kalau ucapan sahabi hanya sampai situ tadi. Sampai di situ. Tafakkartu. Nah, bima qal fa'idal ghadab yajma'u syarra kullah. Titik sampai di sini. Kenapa demikian? Nah. Li'anna al-ghadaba yughayyir al-zahir. Al-zahir wal-batin. Wal-qawl wal-fi'l. Karena namanya marah itu akan merubah secara zahir, secara batin, perkataan dan perbuatan. Bagaimana merubah secara zahir? Kira-kira bagaimana? Yughayyir nam fi suratihi minal hasan ila su, merubah apa tubuhnya ataupun mukanya dari muka yang bagus menjadi muka yang jelek dia kalau marah. Demikian pula yughayyir minas sakinah ila ridah, dari tenang, tubuhnya yang tenang secara zahir kemudian situ akan berubah menjadi bergetar. Orang kalau malah kadang bagaimana zahir mungkin tangannya bergetar begitu. Nah, sebelumnya tidak bergetar, tapi begitu marah bergetar. Bibirnya pun juga ketika mengucapkan kata-kata bagaimana? Bergetar. Itu kan terjadi perubahan. Demikian pula secara batin. Al-ghadab yulidu al-hikda wal-hasada wa idmar asu. Marah itu akan melahirkan dendam. Demikian pula dengki. Dan juga menyembunyikan kejelekan. Benar begitu? Kalau orang marah kepada temannya, gimana kira-kira? Dendam apa tidak dendam? Marah sekali. Termasuk juga yang dimarahi. Nah, awas nanti. Nah, sekarang saya masih kecil, tapi nanti kalau tubuh saya besar, kamu saya tempeleng. Nah, misalnya. Nah, mewariskan apa? Atau melahirkan dendam, nah, dengki. Demikian pula apa? Menyembunyikan kejelekan dalam hari tersebut dengan kemarahan. Demikian pula yughayyir al-qaul, merubah perkataan. Dengan marah, kalau sebelumnya bagus, bagaimana kira-kira? Merubah perkataan yang bagus menjadi perkataan yang jelek, apa yang jelek. Nah, qaul fuhsh, perkataan yang keji. Nah, dengan marah mungkin kalau orang bisa mengatakan barakallahu fiik. Nah, begitu marah ucapannya ganti. Nah, anjing dicela. Nah, tupai. Nah, bajing dicela. Nah, dan lain-lainnya. Nah, keledai dicela. Mata juga dicela. Nah, ditambahin mu. Nah, pokoknya macam-macam. Itu dengan apa? Begitu apa tidak begitu? Orang marah. Nah, jadi mata dicela, nah, tubuhnya dicela, nah, segala macam dicela. Mungkin tinggi, mungkin kurus, mungkin gemuk. Nah, semua dicela. Tidak ada yang baik sudah. Kalau gemuk dikatakan gembrot, kurus, kayak biting. Nah, macam-macam. Pokoknya dicela. Demikian pula akan merubah apa? Perbuatan. Nah, kadzdzab aidan al-furs, itu akan memukul atau menendangnya. Kalau perempuan, laki-laki dan istri dalam keadaan baik, dengan marah, udah kamu pulang ke sana. Nah, ke orang tuamu sana, pergi sana. Ya, dengan kemarahan mencerai istrinya. Nah, yang biasanya begitu. Kalau orang mencerai istrinya bagaimana? Masa dia akan mengatakan, apakah kamu mau saya cerai? Kan bagaimana? Begitu apa enggak begitu? Marah, pulang sana, pulang. Sekarang juga, kembali ke orang tuamu. Nah, itu kemarahan ditimbulkan. Perbuatan mencerai istrinya. Itu akibat, akibat marah, ya enggak? Nah. Dari hadis ini bisa kita ambil 6 berapa faedah. Yang pertama, mujahadatu an-nafsi asad min mujahadati al-adu. Mujahadatu an-nafs asad min mujahadati al-adu. Memerangi dirinya atau membentengi dirinya itu lebih berat daripada memerangi musuh. Yang kedua, nah, faedah yang kedua, min a'zamin nasi kuwatan alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. min a'zamin nas quwwah. Di manusia yang paling kuat alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Ini orang yang paling perkasa. Jadi misalnya orang yang ketika menghadapi musuh dia tersenyum aja. Nah, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Dia menampakkan secara zahir. Coba kalau seandainya langsung marah-marah berhadapan musuh, langsung aja keluar, tembak saya. Nah, misalnya bagaimana tembak langsung mati ya enggak? Tapi kalau pura-pura mengalah, pura-pura tersenyum. Nah, samping itu sudah menyiapkan ini bom 5 kilo. Nah, ini misalnya, udah musuh akan mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peperangan pun juga demikian. Jadi yang bisa menahan dirinya yaitu biasanya akan menang. Ini termasuk orang yang perkasa. Demikian pula jami asyar alati turidu linnas min syahwatihi wa ghadabih. Jami asyar alati turidu linnas, jadi semua kejelekan yang timbul pada manusia itu karena akibat dari syahwatnya dan juga kemarahannya. Dan ini semua kejelekan timbul di situ. Demikian pula, nah kita ulang kembali, jami'ul syarr alladzi tu'ridu linnas min syahwatihi wa ghadabihi. Wa fihi isyarah ila anna minan nas man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Fi isyarah anna minan nas, di dalamnya itu ada isyarah anna minan nas, bahwa di antara manusia nah minhum man yamliku nafsahu 'indal ghadab, di antara mereka apa, ada yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Wa minhum man la yamliku nafsahu 'indal ghadab, ditambah dengan la. Waminhum man la yamliku nafsahu indal ghadab. Di antara mereka ada juga. Ini tidak nulis kamu ini. Berarti apa kamu itu? Nggak sama cerita orang nulis semua tidak nulis. Kita ulang. Fi syara anna minan nas minhum man yamlik nafsahu indal ghadab wa minhum man la yamlik nafsahu indal ghadab, di antara manusia ada yang bisa menahan dirinya dari kemarahan dan di antara mereka ada yang tidak bisa menahan dari kemarahan. Jadi berbeda-beda kadar manusia. Baik. Insyaallah subhanallah besok kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua. Nam hadis Sahih Al-Khudri, rawal Bukhari Muslim. Tayyibillahu nasib.